Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Nasihat lin Nisa'i karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahallahu ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang wanita dan peperangan. Disampaikan oleh Ummu Abdillah, oleh penulis hafizahallahu ta'ala. Amma antakuna askariyatan, adapun jika perempuan itu menjadi tentara, sebagaimana dilakukanlah di komplek tentara perempuan di Son'a dan yang lainnya, maka menurut pandangan penulis, fahada wallahi, maka ini demi Allah adalah